berputar lagi. Salahkah kau jadi milikku? Dan janganlah kau hancurkan hati ini yang hanya ingin dirimu. Mengapa kau telah berdua? Oh kasihku, cinta.